Wis piye maneh aku sing disalahke, ra tau mbok percaya mbok kira aku wong liya. Mukakno aku lunga salahe, kowe wis beda, ra tau ninggal tresno atiku keronto-ronto. Lilo aku lilo, lila ke opo sing wis mbok tompo. Atoh neng paran aku kerja, kowe lunga ruwong liya. Wis piye maneh adung jeruk karo kowe sing ngapusi aku balik mbek mantanmu pancen wis nasibku mung dadi pelampiasan nafsu mbek denen balikan mbek awakmu aku sing mbok curhati pancen aku sing salah marep luwe kowe luwe ku tak ngalah pancen kudu dalane aku kan gengge kowe yes ben tak ikhlas ke yen membalik mekai pancen kudu jodohku ajak ubah kebenaran. Senajan loro nanging kudu tak ngomong, muka wae sing apik dhewe. Satenane atiku durung bisa nerimo kowe gandeng karo wong liya. Kowe orang rasake sing tak rasake, sing penting kowe bahagia. Kerumunan karo nyawang petasan, ngenteni kenangan sing wis duwe gandengan di sikap sekamurinan yen sing isih dewean di kepala listrik pinggir dalan. Selamat tahun baruan wahai kawan-kawan, semoga tahun depan tercapai semua harapan. Selamat tahun baruan teman dan juga mantan, bila belum kesampaian masih kan ada kesempatan. Bokuwi mengko tahun kapan, sing penting tepan berjuang, ora usah dati pikiran, mendengayu nyumet pentasan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Aku sing duwe hati, kowe rasa ngrusoi. Aku sing duwe rasa, kowe rasa suloyo. Aku se tetep resno, senajan donya ora trimo. Urusono uripmu, timbang suwe-suwe lambemu tak tuku. Sama apa kaya ini wong sing kasmaran, senajan akeh kanca-kanca sing durung bisa nerimo, kabeh ora tak rungokno. Jero atine manungsa kuwi beda-beda, ora iso mbok antem padha kaya singa karena kowe ra lakoni. Ra usah putusi aku sing duwe ati, kowe rasa ngrusoi. Aku sing duwe rasa, kowe rasa suloyo. Aku se tetep tresno, senajan donya ra trimo. Urusono suwe-suwe lambemu tak tuku. Walau bagaikan menghadang, tekan kapan tetap sayang, sampai maut kan memisahkan. Senang tekan dua jero hati ni manungsa kuwi beda-beda, ora iso mbok antem padha kaya sing mbok karepno. Kowe ra nglakoni, ra usah mutusi aku sing duwe hati, kowe rasa ngrusoi. Aku sing duwe rasa, kowe rasa suloyo. Aku se tetep tresno, senajan donya ra trimo. Urusono uripmu, timbang suwe-suwe. Aku sing duwe ati, kowe rasa ngrusoi. isih ngenteni kowe ora kunjung bali kape uang tak takoni kowe ono neng ngendi rasamu wis mati biyen kowe ninggal janji cari bakal sehidup semati apa kowe teko ngapusi kau memilih pindah saiki isih kene kelangan koe sing tak anti-anti peprayan tekaning pati jebule mlencani janji kabeh iki merko gampang koyo sing mbok sawang aku kerja lunga adoh ning perantauan muga-muga Gusti ngijabahi kabeh sing tak karep ati. Pancen ora nyono uripku neng kutho, kerja abot neng kene karep urip mulya. Tinggal keluarga atau anak bucu atau karo wong tua. Yo wis ini kanan dadi wong perantauan, urip sak pendinane kudu tak tanggung dhewe. Ora entuk gresula arep sambatku sapa, sangsan hasil rasepiro, sing penting pasrah karo sing kuasa. Arep urip mulya, ninggal keluarga atau anak bucu atau karo wong tua. Yo wis ngene kanan dadi wong perantauan, urip sak pendinane kudu tak tanggung dhewe. Ora entuk gresula arep sambat rusopo, senajan hasil rasepiro, sing penting pasrah karo sing kuasa. Tak tanggung dhewe, ora entuk gresula arep sambat rusopo, senajan hasil rasepiro, sing penting pasrah karo sing kuasa. Sing penting pasrah karo sing kuasa. Sing penting pasrah karo sing kuasa.

dan pengen ngelo nalika kentean elo kodrate manungso duwe pancen beda beda dedel duwe lati nampa kasunyatan iki kudu tak tambani kanggo jalani uripku iki jujur sedih uripku kaya mangkene suke waras durung tau tak rasake urip dhewe tresno ora ana sing ape kudu sabar mung dianggep wong sepele mlaku kadang kesandung ora ana sing nulung tangise ning ati ra iso tak bendung mlaku kadang kesandung ora ana sing nulung tangise ning ati ra iso tak bendung aku pancen wong sepele nanging bakal tak buktekake dadi Jogja Semarang PP senajan talan menggak menggo tresnaku ra bakal moko Terima kasih. aku golek rezeki, aku kerja golek upo, ora neko-neko rasa mikir aku. Tenang no pikirmu, bakal tak buktekke ora ono liyane. Panas udan tak terjang, ra peduli kron jalan, aku kan tetap tegar walau badai menghadang. Tugasmu mong bahagia, aku tak sing berjuang, kowe sing tenang. Sah mikir aku, tenang no pikirmu, bakal tak putekke ora ono liyane. Panas udan tak terjang, ra peduli kron jalan, aku kan tetap tegar walau badai menghadang. Tugasmu mong bahagia, aku tak sing berjuang, kowe sing tenang. Panas udan tak terjang, ra peduli kron jalan, badai menghadang. Tugasmu mong bahagia, aku tak sing berjuang, kowe sing tenang. Tugasmu mong bahagia, aku tak sing berjuang, kowe sing tenang. Aku ikhlas tulus lahir batin arep tak oya oh wong bisa nangis neng batin. Aku ikhlas ikhlas temenan yen kudu pisahan Gusti kula ponangkat tangan. Gusti pangeran kula ponangkat tangan yen pancene kudu pisahan arep dikapakne pancene kudu jodohne lilo ikhlas yen kelangan sirani sing lali dalali. Aku ikhlas tulus lahir batin arep tak oya oh mung bisa nangis neng batin. Aku ikhlas ikhlas temenan yang kudu pisahan Gusti kula ngangkat tangan. Apot sandane wong kesiksa asmara mung bisa dadi cadangan tresno sakgede-gedene rasa tresno sing tak sangga peace. Kembang mawar sing tak tabur ning sarea. Nangin tak pati lagi. perjuangane. Thank you.

aku nglalekke kadung akeh kenangane dalan jembar sing tak lewati sepi ora ana kowe sing ngalami.